Adik, siapa mengerti? Ku merasakah ku tak lagi begitu? Diriku kejar waktu, tangannya tak tahu. Marah diamku dulu, nanti ku berlagu dengan iramanya syahdu. Segala isi hati sebuah rasa mimpi. Fiona kata duri bahagia menghampiri. Namun apa ku rasa diri aku ini kaku. Dapatkah engkau mengerti sepinya harap palsu? Hancur-hancur segalanya, dia masih tak berkata. Senyum tak mengapa, perit apa yang ku rasa. Adan yang terakhir, inti yang nak disita. Suka tu percaya, tak lagi ku percaya. Hancur-hancur segalanya, dia masih tak berkata. Senyum tak mengapa, perit apa yang ku rasa. Adan yang terakhir, inti yang nak disita. Suka tu percaya, tak lagi ku bertanya. Tanya diriku mula tertanya, di mana manakah ianya puncak. Hilanglah segala apa di dalam hati. Niat tak kemana, siapa yang membawa lari. Biar siapa peduli, apa yang nak mengerti. Apa diriku menanti puisi irama hati. Siapa yang peduli jikalau ku ni sunyi. Kuat sudah mencari namun diri kianati. Siang malam ku kelam, hina meditasi tegak. Tak keluar di kamar, pernah bukan ku gemar. Habis kisah kenangan, benar aku tak suka dicabar. Bunga layu tak bermekar, bagai burung di dalam sangkar. Segala isi hati, sebuah rasa mimpi. Fiona kata duri bahagia menghampiri. Namun apa ku rasa diri aku ini kaku. Dapatkah engkau mengerti sepinya harap palsu? Oh, tak lagi ku percaya. Dilarikan sepi hati inginkan. Nada berema bunyi merdu tersimpul ikatan. Gagal dan kecewa membuat pikiranku matang. Bukan silap dirinya langkah satu langkah. Nanti ada bimbang penghalang. Di sana diawasi diriku ni segala mengerti. Kekatan dipahami cabang cerita apa yang nak dialami. Bersyukur masih tak tempat, mahu kataku dapat beralih dalam sakat. Pahitnya gebat-gegat, disentak firasatku halusnya tanda isyarat. Salah jemtala hidayat buatku badannya hangat. Hancur-hancur segalanya, dia masih tak berkata. Senyum tak mengapa, perit apa yang ku rasa. Adan yang terakhir, inti yang nak disita. Suka tu percaya, tak lagi ku percaya. Hancur-hancur segalanya, dia masih tak berkata. Senyum tak mengapa, perit apa yang ku rasa. Adan yang terakhir, inti yang nak disita. Suka tu percaya, tak lagi ku percaya.